Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat, berarti seneng ora ketok maghfirah Allah Subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Sak niki wong maca Mursi kabeh mergo ana Nurdin apa Mursi ini. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing duwe murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Kitab Hikam melok Sadiliyah wong ndembah guru Abdul Hasan apa? Asadili. Lan iku ding Hikam wonten cerita seorang wali teng Multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga rak sakral. Tapi jawabe Allah niku fa aina ad'u ghufrani. Nek kira dosa blas terus sifat ghafurku tak ada kok ndi. Wong kok ora tau apa? Dosa. Artinya kowe ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida donga ngono. Nah, mulane kula ora donga ngono perkarane. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Tenang. Lah iku ya ana bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud ku gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah di tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tonggo fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul khotimah. Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini ndak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau tonggo fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Nah, tapi kita itu orang, gedeng mbek wong sawangane mesti suul khotimah, lagi repot. Nah, mesti ini ora usah ngoten, nggih biasa mawon nggih. Nanti kula wau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, ngombe oplosan terus mati, ya mati tenan ra urip niku. Kula niku ya bingung, waduh. Kula kenyolati wong wiyahe wong Islam wis sak ibuke, sak dulur-dulure wis. Ya sekolah cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan tapi sing mesti nggih dijabut Israil ngoten mawon nek cara ilmune kula wene ngono. Sing jelas niki kula jenengan yo ora Rasul Khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh napa pas mabuk yo ora roh padha-padha ora roh. Nggih ana kemungkinan kita Rasul Khotimah mumpun saiki mikir awak piyambak men ora usah mikir mayit iki mboten penting mboten perlu sampean pikir iki yo ora anake jenengan. Pangeran yo wis duwe carane ngukumi. Lah apa sampean bantu mikir pangeran amene. Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Wes kan sing wanita kok piye hukume mbias terus aman kowe. Cara mayite jengben bus warga utang jasa pek kula. Go tak nitono. Tapi kula ya ora roh ning swarga ta ora gua gereja iku ora roh. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad niku luar biasa. Kanjeng Nabi niku diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Niki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Abdullah bin Ubay iku munafik bin nasil Quran. Wus dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Godarani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ora tiyang Madinah asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur sing bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene was ini merovokasi tiang-tiang Arab. Piye kowe mbek perantau kok mbok hormati? Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, sammin kalbak yakulka. Asumu lemok nongko ora mangan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wakhire buka pangeran. Mergo nabine disinggung dipadakno lemokno asu kok mangan kowe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kok nyeritakno iku Nabi Muhammad. Mereka itu berkata di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arabi Madinah, ayo engkok Muhammad kita usir. Maksudnya layu khrijanal azu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-adzal, orang-orang hina. Lho lek selele wong iku Abdullah iku dhek anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah. Kula suwun bapak kula niku nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya gue ngancam malaikat kan wedi mung pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat nang karep. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa? Dituruti Nabi, jubah Nabi dicoplok, dikekno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubah Nabi. Bar ngaten kan blonyoh itu. Kan ngidoni mbek Nabi jubah. Nggih didoni mbek Nabi nggo barokah. Dituruti Nabi. Pas Nabi badhe nyolati dicegat mbek Umar. Bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia ngomentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus ngurus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar," maksudnya kowe nyingkir kok aku Umar. Aku iku Nabi agar gak dilarang ya melangkat. Pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun, "Jangan sampai kamu nyolati orang munafik." Kundur Nabi. Dan Nabi kundur dari ahli tarikh. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Barokahe sabar mek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya? Tadi kiai saiki yang demi hak ku paling gak kuat ngempet. Cuma ra nganti ngebom ngono tok bedane, paham ya? Tapi kan grutune iku ra nguati wong.